بسم الله الرحمن الرحيم. Pisahkan Kristen seolah-olah Injil, Yahudi Taurat, Islam Al-Quran, Nabi Muhammad Islam, Nabi Isa Kristen. Buset. Siapa yang ajar begitu? Salah itu, sesat. Kitab orang Yahudi bukan Taurat orang Islam. Suruh bantah saya. Coba bantah. Selama saya berdakwah 11 tahun jadi Muslim ini, enggak ada yang bisa bantah. Kenapa? Karena waktu Nabi Isa datang di dunia, Injil yang Nabi Isa bawa bukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk Isabnu Maryama Rohulillahi wa Kalimatullah, dalam bentuk kata-kata. Begini supaya lebih mudah. Waktu Nabi Isa datang, dia tidak membawa kitab, tetapi dia berdakwah. Dia menginjil. Injil yang dia bawa begini. Ingatlah kita ketika Umar bin Khattab merampas su'uf di tangan adiknya Fatimah. Apakah Al-Quran sudah dalam bentuk begini? Masih dalam bentuk apa? Su'uf mushaf. Mushaf, kitab, su'uf. Atau dalam bahasa Ibrani, sahaf. Ditulis di atas punggung-punggung kulit hewan, punggung kulit sapi, punggung kulit keledai, dan di atas pokok-pokok kulit daripada pohon, pepohonan. Nah, itu disebut su'uf. Karena dulu juga, supaya lebih mudah beginilah. Dulu belum ada pabrik kertas. Nah, sekarang saya mau tanya ke pendeta-pendeta kafir ini, kepada orang-orang kafir. Coba jemaah juga bantu saya, tanya ke mereka. Kira-kira siapa yang menulis surat pada waktu itu? Karena jangan hanya menurut Nabi Muhammad yang buta huruf. Semua nabi yang datang atas nama Allah, mereka adalah buta huruf. Karena dulu di Israel tidak ada madras. Di Arab madrasah. Orang masih sibuk dengan alata al-usahu wal ilah. Nah, itu alata al-usah, aduh apa lagi? Alata usahu wal ilah. Apalagi satu, dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Saya pernah kuliah, karena di Kristen itu ada, di sekolah pendeta itu ada namanya Islamologi. Studi tentang Islam. Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu menyembah Allata al-Usahu wal-Ilah. Nah, lanjut. Umar rampas itu Umar robek. Kalau saja su'ufnya masih kuno, bisa ada penulis. Awas. Di sini kita belajar sejarah sedikit. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori, tidak ada tulisan. Dan tidak ada tulisan, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan itu sumbernya, the source-nya adalah sejarah. Sejarah. Keilmuan seseorang itu dipertanggungjawabkan secara historik. Nah, jadi kalau kita menelusuri sejarah, bagus. Ini tidak langsung potong kompas, melompat jauh. Kitab suci Kristen, Injil. Injil itu sesat, Nabi Isa itu sesat. Waduh, waduh, waduh. Sekarang boleh saya tanya kepada ibu bapak, rukun iman dan ketiga dan keempat itu beriman kepada siapa? Beriman kepada para nabi dan rasul. Yang keempat beriman kepada siapa? Beriman kepada apa? Hah? Beriman kepada kitab. Kitab. Beriman kepada firman Allah. Nah, saya mau tanya, beriman kepada nabi dan rasul, kira-kira Nabi Isa masuk enggak? Coba buka tuh cakrawala berpikir malam ini. Buka baik-baik supaya saya jelaskan. Tidak ada apa namanya pengertian kita pulang dari masjid. Islam kita fanatis tapi luas. Banyak orang bilang Pak Yahya ini berani betul dan tidak pernah ditangkap. Mau tangkap bagaimana saya ahli? Bukan saya berani atau pengecut, soal tahu atau tidak Tidak tahu. Nanti kan kalau ditangkap juga saya minta hakimnya orang Kristen supaya saya Islamkan, kan begitu. Antum aja yang sudah Muslim saya ajar kok. Hah? Karena tidak cukup modal hanya karena oh saya Islam karena keturunan saya, enggak bangga saya. Sama dengan orang masuk Islam yang saya syahadatkan, udah ribuan saya syahadatkan. Saya bilang saya tidak bangga you masuk Islam. Yang saya bangga amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketegasan, kesabaran dan sekaligus keteguhan iman tauhid seorang mukmin bergantung kepada sedalam dan secinta apa dia terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis, Qur'an dan sunnah. Bukan seberapa lama dia jadi orang Islam, tidak. Ini baru viral di YouTube itu yang suka hina-hina Nabi Muhammad, yang menghina-hina Islam. Hah? Orang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Saifuddin Ibrahim jadi setan, jadi iblis menghina-hina Nabi Muhammad. Murtad dari Islam. Karena dia mengatakan itu di dalam Al-Qur'an ada katanya Injil. Ya. Apa di dalam kitabnya Injil menerangkan tentang Nabi Isa yang ada dalam Al-Qur'an. Kitab Kristen itu bukan Injil. Injil tidak pernah dalam bentuk buku. Makanya waktu Nabi Isa datang, Nabi Isa menerangkan kepada murid-muridnya 12 orang dan tidak ada satu pun murid yang bisa mencatat semua perkataan Nabi Isa. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad malah tahu menyusunnya sampai-sampai di dalam sistematika. Sebelum saya masuk Islam, 8 tahun saya baca Al-Quran ini. Hah? Saya membacanya Al-Quran ini tidak bisa diputar balikan makna yang terkandung, sastra yang tertuang. Baik dalam proses teologisnya, historiknya, analisis tematis, sampai kepada problematika antropomorfistis, gambar dan simbol-simbol keyakinan agama kafir dan agama tauhid. Silsilah para nabi pun habis-habisan dibahas dalam Al-Quran. Ini yang saya takjub dan kemudian tunduk saya kepada Al-Quran. Karena saya tahu persis Injil yang dibawa Nabi Isa itu sampai sekarang tidak ada ahli yang bisa membuktikan mana Injil itu. Kok tiba-tiba ada yang bilang, Ustaz saya punya Injil asli di rumah. Kapan kau ketemu Nabi Isa? Buset, saya bilang kau jadi seperti orang Kristen. Mana Injil yang asli? Ada Ustaz, saya dapat dari pendeta. Wallahu akbar. Saya mau lihat dulu bahasanya bahasa apa itu. Dia bilang bahasanya bahasa Indonesia. Innalillahi. Nabi Isa orang Suryani. Saya sekolah di sana, di Israel sana, dan melihat langsung tidak ada kitab yang ditulis dalam bahasa Nabi Isa. Buset, kau omong kosong. Ente itu suka-suka dari dulu begitu-gitu. Memang kalian suka diadu domba oleh orang-orang kafir dan ulama-ulama munafik dalam Islam. Suka diadu domba kalian, saya bilang begitu. Jadi seolah-olah orang olok-olok. Muslim olok Nabi Isa. Wah, Kristen olok Nabi Muhammad. Wah, karena dua-dua buta sejarah. Hah? Nabi Muhammad ini bukan Nabi yang membawa Islam. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang menyempurnakan Islam. Islam sudah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Saya kasih contoh satu ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan di mana Nabi Isa mengaku berikrar, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Wah, itu pengakuan Al-Masih. Saya ini, kata Al-Masih, qala ini Abdullahi, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, waja'alani nabiyyan, dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Quran surah Maryam surat 19 ayat yang ke-30. wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi salati wa zakati madumtu haya. Kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Awsani bi salati, Allah memerintahkan aku mendirikan salat, wa zakati menunaikan zakat, madum tuhaya seumur hidup aku. Kalau Nabi Isa solat, orang Kristen solat enggak? Orang Kristen solat enggak? Siapa yang solat? Orang Is. Nah, berarti Isa itu Kristen atau Islam? Kenapa antum suka-suka bilang kitabnya di sana di gereja? Baru sadar ya. Hah? Ente sendiri kan semua yang mengatakan pelajaran agama. Anak saya lapor ke rumah, Pak, tadi pelajaran agama kitab suci orang Kristen, multiple choice atau pilihan ganda, A, Jabur, B, Taurat, C, Al-Quran, D, Injil, kamu jawab apa? Saya enggak jawab semua, benar. Biar saja kau agamamu nol, enggak apa-apa daripada kau berdosa di hadapan Allah.